masyarakat Blora dan sekitarnya. Oleh koyang, hati ini diatemno yo mas. Spesial buat SDG. Jangan lupa bahagia. Kau sampai begitu tinggi. SMP Indonesia.